Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah setiap bangsa muridku. Malam ini saya mengundang saudara semua untuk menjadi laskar Kristus, utusannya, menjadikan setiap bangsa, setiap penjuru di bumi ini menjadi murid di Yesus. Haleluya. Sekarang waktunya, malam ini waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita tak ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan-Mu yang bersyaratlah bagi dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Jiwa, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan-Mu yang bersyaplah bagi dia. Saudara siap menjadi utusan Allah. Apakah saudara mau menjadi laskar Kristus? Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan. Seven.